ada beberapa pertanyaan, mungkin karena waktu jamaah juga belum pada istirahat, kita baca sebagiannya. Kalau sudah banyak aturan dan yang dilanggar atau ditentang oleh Syiah dalam ajaran Islam, khususnya Quran dan Hadis, maka kita umat Islam harus bertindak tegas terhadap mereka ini. Kalau mereka menyebut diri Islam, harus dilakukan tindakan preventif, jangan sampai bebas-bebasnya. Dan maka tindakan ini yang kita ingatkan, bukan berarti kemudian anarkis, lah, bukan. Tugas kita nasihat, mengingatkan, orang yang bisa kita ingatkan, keluarga, tetangga, teman, lingkungan kita. Adapun upaya dalam artian menolak mereka, menghadang mereka, melarang, itu wewenangnya pemerintah. Makanya kita beri masukan kepada pemerintah, kepolisian dalam hal ini, mungkin Depak, mungkin MUI dan semacam itu, biar mereka, karena itu wewenang mereka. Adapun kita sebatas menyampaikan peringatan, nasihat, jangan melakukan tindakan kekerasan atau anarkis, itu menyalahi Islam, itu ajaran sunnah kita. Paham Syiah sudah masuk. Sebagai info, ada mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi, wanita muda yang minta untuk dinikahi mut'ah. Rana nikah sebagai tokoh agama Islam. Maka boleh kita menikahinya secara Islam? Bolehkah kita melaporkan kepada pihak berwajib jika istri kita tadi nikah mut'ah dengan lelaki lain? Nah. Wallahi na'udzubillah min dzalik. Kalau memang itu terjadi, yang pertama tentunya memberitahu walinya, dalam hal ini mungkin bapaknya kalau masih ada, atau pamannya atau kakaknya, atau putrimu, adikmu, begini, begini, begini, untuk dia menjaga kehormatan anak atau adiknya. Yang kedua mungkin pihak yang berwenang, jika memang itu benar bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan, biar kemudian diproses dan diambil tindakan yang pantas baginya. Tapi yang lebih penting, keluarganya diingatkan untuk lebih menjaga kehormatan putri-putri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka memang demikian, bahkan istri orang pun tidak ada kehormatannya. Lakukan demikian dengan nikah kontrak, dengan mut'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kejahatan dan syahwat yang dikemas dengan kemasan agama. Demi Allah, Islam tidak ajarkan yang demikian. Nah, bagaimana hukumnya mandi tanpa satu busana pun? Sebaiknya tanpa busana atau tetap menutup aurat? Kalau kamu sendirian, tidak ada yang melihat, boleh. Sebagaimana hadis Musa alaihi salam, demikian di Sahih Muslim, demikian pula hadis Ayub, Nabi Ayub dan Nabi Musa, keduanya mandi telanjang sendirian, tidak ada yang melihat. Itu menunjukkan bahwa boleh seseorang tanpa busana apapun kalau dia sendirian, tertutup di ruangan kamar mandi atau semisalnya, yang jelas nggak ada orang melihat. Tetapi sebagian fuqaha berpegangan dengan keumuman hadis yang Rasulullah katakan, Allah ahaqqu an yustahya minhu minan nas, Allah lebih berhak untuk kamu malu kepadanya ketimbang manusia, maka mereka sunnahkan, walaupun sendirian, walaupun tidak ada orang lain, untuk tetap menutup aurat, terutama aurat besar bawah, tutup dengan selai kain atau sarung begitu. Mereka katakan itu afdol, tapi pada hukum dasarnya boleh, bagaimana Musa dan Ayub, dan itu Nabi tentunya yang paling mulia, dan tidak akan Allah biarkan melakukan sesuatu yang haram. Bolehkah celana atau kain menutupi mata kaki. Bagi lelaki itu dilarang, sebagaimana Rasulullah sebutkan, ma asfala minal ka'baini fa finnar, yang di bawah mata kaki itu diancam dengan azab neraka. Ini dianjurkan bagi lelaki untuk mengangkat pakaiannya tidak sampai menutupi mata kaki. Demikian yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Seperti Umar nasihatkan, innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik, itu lebih membuat kamu bertakwa kepada Allah dan itu pula membuat bajumu lebih bersih. Karena semakin dia turun, semakin mendekat ke tanah, semakin gampang kena kotoran, kena debu dan semisalnya. Lapisan mana sajakah ajaran Syiah masuk ke Indonesia ini? Lapisan mana? Kalau yang dimaksud dari mana, wallahu alam, banyak mereka aktivitasnya dan gerakannya samar dan sembunyi, tidak tampak dengan terang-terangan, tapi bergerilya dengan sembunyi-sembunyi, terutama yang dibidik para mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi, karena diiming-iming dengan syahwat mut'ah, pemuda mudah untuk tergiur dengan yang semacam itu, dikemas sebagai itu ajaran Islam, sebagai agama, dan mereka jerat dan mereka dapati banyak mangsa dari yang lemah imannya. Semoga Allah selamatkan kaum muslimin dari kejahatan mereka. Apakah turunan dari Hasan Hussein disebut nasab dari Rasulullah SAW? Ya tentunya Ahlul Bait, karena mereka membawa darah dari Fatimah putri Rasulullah SAW, walaupun bukan dari garis lelaki tapi dari garis putri Rasul SAW. Apakah ada hadis untuk menghormati yang khusus nasab tersebut? Nah, tentunya kita diperintah untuk menghormati dan memuliakan Ahlul Bait yang dikehendaki dari keturunan-keturunan Rasulullah SAW, dari keturunan Ali bin Abi Thalib, sehingga seorang mukmin kalau dia punya keturunan nasab dari Rasulullah SAW, kita menghormati dia atau mencintainya dari dua sisi sekaligus. Satu, karena dia mukmin, karena dia muslim kita hormati, kita cintai. Dua, pula nilai lebih dia kita cintai juga karena dia punya keturunan dari Rasul kita. Tetapi perlu diingat yang dimaksud dari keturunan Rasulullah SAW yang benar, artinya yang istiqomah dalam ajaran Rasulullah SAW, yang mengikuti tuntunan Rasul SAW, yang menyalahi itu tidak ada kehormatan baginya. Kalaupun dia anak Rasul SAW, apalagi dia cucu kesekiannya, keseribunya mungkin, gak ada gunanya di dalam Islam, di sisi Allah, keturunan siapapun dia kalau dia maksiat, kalau dia menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Kurang apa? Anak Nuh, anak Nabi, apa nasibnya? Kan'an, termakan oleh banjir, mati dia, binasa. Anak kandung dari turunan seorang Nabi yang mulia, Rasul yang mulia, termasuk Ulul Azmi minar Rasul, Nuh alaihi salam. Gak ada gunanya. Lalu kemudian diselamatkan karena ini anaknya Nuh punya keistimewaan lebih, kemudian diselamatkan dari banjir, dari topan, hancur dia karena enggak taat kepada ayahnya. Istri Nabi Lut alaihi salam, istri Nabi, termakan azab di balik bumi mereka naudzubillah, karena bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada suaminya. Makanya Rasulullah pun berkata, kalaupun Fatimah anak Muhammad SAW mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Tidak ada. dia dimuliakan, dia dicintai, dihormati karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena ilmunya, amal solehnya, akhlaknya. Tadi, dari dua sisi memang. Tapi yang dikehendaki tadi yang dimaksud. Agar kita tidak ditipu, hanya karena dia mengaku itu pun keturunan Rasul Zalam, keturunan Ali atau apa namanya, dan minta dihormati padahal dia serusak-rusaknya orang. Penipu, makan uang orang, pengkhianat, pemabuk, penjual narkoba, kemudian dihormati. Nah, kalau Anda taat, kalau Anda iman, berakhlak mulia, Muslim, Anda dicintai oleh umat Islam dari dua sisi, Islammu dan keturunanmu. Mudah-mudahan ini cukup dan bermanfaat bagi kita. Selebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan menjadi hujjah bermanfaat bagi kita, bukan hujjah alaina. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.